إلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، kita sampai pada ayat kelima dari surat At-Taghabun. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Bukankah telah datang kepada kalian naba? Apa makna naba? Naba. Nih, tahu arti naba? Baru ini ya. Nah, naba. Bukankah telah datang kepada kalian naba ulladzina kafaru? Naba orang-orang yang kafir. Naba. Apa artinya naba? Naba'un. Surat An-Naba. Hah? Berita. Nah. Khabar. Berita tentang orang-orang kafir min qablu, sebelumnya, ini sebelum kalian. Fadhaqu, maka mereka dhaqu. Apa makna dhaqu? Abdullah, apa makna dhaqu? Maka mereka dhaqu, apa artinya? Mana sebut daerahnya ya? Jenepondo ya? Dhaqu, apa maknanya? Maka dhaqu wa bala amrihim. Maka mereka? Tolong. Jangan khawatir salah. Jangan takut salah. Nanti kalau salah ketahuan. Jangan dibenarkan. Dhaqu apa? Tersangkanya jenis pun itu apa? Makassar. Sadat. Dhaqu, dhaqu. Itu akibat buruk ya, wabal itu. Wabala amrihim. Akibat. Akibat buruk dari urusan mereka itu, kekafiran mereka, penentangan mereka kepada kebenaran. Tetapi dhaqu yang ditanyakan. Maka mereka titik-titik akibat buruk dari urusan mereka. Nah, titik-titiknya itu dhaqu apa? Merasakan. Nah, merasakan. Baik. Akibat buruk mereka rasakan, ini di mana? Fadhaqu wa bala amri, mereka merasakan akibat buruk, akibat jelek dari kekufuran mereka itu. Ini di mana maksudnya? Mana kita ini sekarang? Loncat. Iya, Makassar masih. Muslim. Mereka merasakan akibat buruk dari urusan mereka. Kehancuran, kebinasaan, kehinaan. Di mana ini? Di? Apa katanya? Dunia? Iya. Nah, di dunia. Ini di dunia. Kata Ibnu Katsir, wa huwa mahalla bihim fi dunya min al-uqubati wal khizy, yaitu hukuman ya dan kehancuran, kehinaan yang mereka rasakan di dunia. Ini di dunia. Kemudian walahum adzabun alim, dan mereka akan merasakan siksa yang pedih. Ini di mana? Loncat ke Sidra. Dua-duanya. Di akhirat. Nah. Kata Ibn Katsir, walahum adzabun alim, ay fid daril akhirah. di negeri akhirat nanti. Tayyib. Kemudian Allah berfirman ayat ke-6 menjelaskan illat faktor penyebab mereka mendapatkan itu bernasib demikian fadzaqu wabal amrihim fid dunya wa lahum adzabun alimun fil akhirah. Apa sebabnya? Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharu yahdunana fakafaru watawallaw. Ini sebabnya. Dzalik, hal itu ismul isyarah. Hal itu isyarat kemana? Menunjuk kemana? Menunjuk ke berita tadi. Ya. Naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabal amri wa lahum adzabun alim. Ya. Syarat ke situ. Sebabnya apa? Biannahu. Yani bianna al-amr. Domir al-ha. Nah. Domir al-sya'n. Domir al-sya'n. Al-amr. Bianna al-amr. Bianna al-sya'n. Nah. Zalika al-amr. Hal itu. Perkara tersebut yang menimpa mereka yang di. Sebutkan di ayat sebelumnya. Biannahu bianna al-amr. Bianna al-sya'n. Karena. Perkaranya. Ya. Jadi al-ba ini. Ba. Alba merupakan ta'lil, penjelasan sebab, faktor, dikarenakan perkaranya adalah kanat ta'fihim adalah telah datang kepada mereka, kanat ta'fihim adalah telah datang kepada mereka. Rusuluhum, rasul-rasul mereka yang diutus di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Berbicara dengan lisan-lisan mereka sendiri. Supaya faham, supaya nyambung. Ya, kalau yang diutus sebagai rasul di tengah-tengah manusia malaikat, ya tidak nyambung. Jenis makhluknya beda. Nah, jadi hikmahnya dari manusia sendiri. Dengan bahasa mereka sendiri, supaya nyambung. Ya, bisa difahami. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat apa itu? Ibrahim. Nah. Wa ma arsalna min rasul, tidaklah kami mengutus seorang rasul illa bi lisani qaumihi, kecuali dengan lisan kaumnya. Dengan bahasa mereka supaya faham ketika diberi hujjah-hujjah, dalil-dalil. Karena itu kata Allah, liyubayyina lahum. Agar Rasul itu dengan bahasa mereka, kaumnya, menjelaskan kepada mereka wahyu yang dibawanya dari Allah SWT. Risalah yang dibawanya dari Allah SWT. Nah. Bilbayinat. Rasul-Rasul mereka itu telah membawakan bayinat, bukti-bukti kerasulannya. Bukti-bukti kebenaran dirinya sebagai Rasul yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, berupa ya apa saja disebutkan kathir bil hujaji wal dalail wal barahin, yaitu berupa hujjah-hujjah, dalil-dalil. Ya. Argumen-argumen. Jadi keterangan telah datang dan mereka fahami karena di lisan kaum, karena dengan lisan mereka sendiri. Rasul itu diutus sesuai dari kalangan kaumnya sendiri dengan lisan dengan bahasa mereka sendiri sehingga mereka paham. Ya. Tetapi apa tanggapan mereka? Faqalu, maka mereka berkata. Responnya, tanggapannya terhadap rasul-rasul mereka, mereka mengatakan abasyaru yahdunana. Hada istifham inkari disamma. Hamzah A. Itu harful istifham. Huruf ya, pertanyaan. Apakah? Tapi di sini pertanyaan mereka tujuannya adalah untuk mengingkari. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengingkari. Disebut ya istifham ingkari. Mereka ingin mengingkari rasul-rasul mereka itu. Ya. Dengan metode mempertanyakan dalam bentuk keheranan. Abasyaru yahdunana. Apakah manusia seperti kami juga yang akan memberi kami petunjuk? Padahal sama kan? Kita sama-sama ini. Sama-sama manusia. Apa bedanya saya dengan kamu? Kenapa kamu datang-datang mengaku jadi Rasul? Mengaku lebih baik daripada kami? Mengaku kamu yang benar, kami salah. Kamu yang lurus, kami yang sesat. Kemudian minta diikuti, kami mengikuti kamu. Tidak mungkin. Abasyaru yahdunana. Nah, itu maksudnya. Jadi itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh mereka untuk melakukan pengingkaran. Nah. Sama-sama dengan, sama saja dengan kita. Kami makan, kamu juga makan. Kami berjalan, kamu juga berjalan. Kok bisa mengaku lebih daripada kami? Beda dengan kami. Ya. Kemudian mau memimpin kami. Nah, itu tidak bisa. Itu maksud mereka. Faqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan, di mana rasul ini makan, jalan di pasar, yakni mondar-mandir juga di pasar, ya, butuh juga belanja seperti kami, ya, berjual beli, makan, minum. Ya. Apa bedanya dengan kami? Kenapa dia kemudian mau memberi kami petunjuk dan seterusnya? Nah, intinya itu. Baik, jadi pengingkaran maksudnya. Fakafaru, maka mereka pun kafir dengan itu. Menentang. Watawallau. Ya, fakafaru, mereka mengingkari, mengkufuri, watawallau, dan mereka berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Mereka memunggunginya, meninggalkannya, menghinakannya, mendustakannya. Baik, itu sebabnya. Sehingga mereka dihukum di dunia dan di akhirat seperti yang diberitakan dari sebelumnya. Wastaghnallahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan mereka. Ya. Ya'ni wastaghnallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan mereka. Berpaling dari mereka. Mereka berpaling dari Allah. Allah berpaling dari mereka. Pada dasarnya Allah tidak butuh kepada mereka. Allah tidak butuh kepada selainnya. Allah maha kaya. Maha memiliki segala-galanya. Maha sempurna. Tidak butuh kepada hamba-hambanya. Justru hamba-hamba itu yang butuh kepada Allah. Ya. Maka Allah beritakan. Wallahu ghaniyun hamid. Allah SWT maha kaya. Tidak butuh kepada selainnya. Hamid. Maha terpuji. Walahul hamdu wahdah. Hanya milik Allah. Pujian yang sempurna. Segala puji. Dan tidak ada kekurangannya. Karena Allah SWT maha sempurna dirinya. Zatnya itu dirinya. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Perbuatan-perbuatannya. Sehingga berhak. Dia satu-satunya yang berhak. Ya, dan yang memiliki pujian yang sempurna. Segala pujiannya. Yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Adapun selainnya mesti ada kekurangannya. Al-kamalu lillahi wahdah. Sempurnaan hanya milik Allah. Maka hanya dia yang berhak mendapat segala puji. Pujian yang sempurna. Nah. Berikutnya. Za'man ladhina kafaru. Allai yub'athu. Nah, ini berita nabak tentang pengingkaran mereka terhadap yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari pembalasan. Za'ama alladziina kafaru, orang-orang kafir itu beranggapan, berkeyakinan, allaa yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Mereka menganggap itu mustahil. Mustab'ad wuku'uhu. Sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Kayf yakni? Kata mereka. Idza kunna turaban. Idza kunna turaban. Apa ketika kami sudah menjadi tanah. Hancur. Menyatu dengan tanah. Fa inna lamukhrajun. Apa kami akan dikeluarkan lagi? Dihidupkan lagi? Tidak mungkin ini. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur itu? Bagaimana bisa? Ada mustahil. Tidak mungkin ini, kata mereka. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bantah mereka. Bala, tentu saja kebangkitan itu akan terjadi, pasti terjadi. Wa Rabbi, demi Rabbku. Jadi ditegaskan dengan sumpah. La tub'atsunna, demi Rabbku, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan semuanya. Tsumma, lalu kemudian. Latunabba'unna, kalian akan dikabari. Ya. Diperiksa. Bima amiltum, dengan apa yang kalian amalkan, kerjakan di dunia. Dan akan ada balasannya. Waljaza'u min jinsil amal. Waljaza'u min jinsil amal. Yang namanya jaza, balasan, itu sejenis dengan amalan. Ya, tentu beda balasannya orang-orang yang beriman dengan orang yang kafir. Nah. Kalian akan dikabari dengan amal-amal kalian. Semua orang, setiap orang, setiap orang bahkan melihat. Ya. Mudawwan, tercatat semua, tertulis, malaikat mencatatnya. Nah, sebenarnya kita tahu bersama. Petugas-petugas Allah SWT dari al-malaikal kiram. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Nah, malaikat-malaikat yang mulia, yang menulis. Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, kata salaf, yang kanan mencatat yang baik, yang kiri mencatat yang jelek. Nah, sampai mati ditutup kitab amalnya. Ketika dibangkitkan nanti dibagikan. Nah, wahaula, mereka itu akan dibagikan ya kitab amalnya miwara'ihim, dari punggung, dari balik punggung mereka, dan menerimanya dengan bismillah, dengan tangan kiri yang ditepuk ke belakang. Karena mereka memunggungi Alkitab, meninggalkan Alkitab, menghinakannya di belakang, dipunggungi dan ditinggalkan, maka balasannya mereka juga dihinakan nanti. Ya, catatan amalnya, kitab amalnya dibagikan juga dari belakang. Dan dengan tangan kiri, alamat jelek, alamat kebinasaan dengan tangan kiri, tekuk ke belakang mengambilnya. Nah, adapun orang beriman menerimanya dari depan, dimuliakan dengan tangan kanan. Nah, baik. Jadi summa latunabbauna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu bagi Allah amatlah mudah. Amatlah mudah. Secara logika, mana lebih sulit? Ya. Memulai sesuatu, mencipta sesuatu, tadinya tidak ada sama sekali. Dari tidak ada sama sekali, kemudian dicipta. Dibandingkan sudah ada, hanya saja dimatikan, ya, hancur bersama tanah, kecuali ajbud zanab, kecuali tulang ekor yang tidak akan hancur. Nah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ajbud zanab, tulang ekor, setiap orang tidak akan hancur, tidak akan dimakan tanah. Begitupun ajsadul anbiya, jasadnya para nabi tidak akan dimakan tanah. Nah, dijaga oleh Allah SWT. Oh iya. Jadi sudah ada, hanya saja seperti itu keadaannya, kemudian dihidupkan kembali. Kalau secara logika kita kan, yang kedua lebih mudah dari yang pertama. Ya kan? Bersama itu semua, terkait dengan kuasa Allah, semuanya sama-sama mudah. Nah, inna Allah ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, semuanya yasir, mudah bagi Allah. Yang pertama, yang kedua, ya, menciptakan, ya, dari tidak ada menjadi ada, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, semuanya sama-sama mudah bagi Allah SWT. Hanya saja tadi itu penggambaran pendekatan logika. Betapa bodohnya mereka. Pendekatan logikanya dengan akal logika, ya, begitu. Adapun pada hakikatnya semuanya sama bagi Allah, mudah semua. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Urusan Allah jika menghendaki sesuatu, hanya mengatakan kun, terjadilah, tercipta. Fayakun, langsung setelah Allah mengatakan yakun, langsung tercipta. Seperti yang Allah kehendaki. Gampang, mudah. Oleh karena itu Allah menggambarkan hal itu, mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Nah, sebenarnya kami mengawali penciptaan mereka, kami akan membalikan kembali. Nah, itu dua hal yang sama. Sama-sama mudah bagi Allah SWT. Wa'dan 'alaina innakum fa'ilun. Nah. Begitu, kita cukupkan dulu. Nah. Barakallahu fikum. Nanti malam kita lanjut fikih sesuai jadwal insyaallah. Jazakumullahu khairan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.